salli wa sallim alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami wa ufir. Hidup tiada daya, hidup tiada kuasa, bagi hamba yang hina, mengharap rahmatmu semata, bagi hamba yang hina, mengharap rahmatmu semata. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru, insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ayahanda Kyai Haji Muhammad Sudirman Caha, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Sangatta, Kalimantan Timur. Jadi jauh-jauh hadir bersama kita, dan alhamdulillah bersama Ustadz Lukman dan kawan-kawan, Arifin sudah mampir ke pesantren beliau. Dan beliau seorang pengusaha sukses dan juga membangun pondok pesantren. Allahu Akbar walillahilham. Kemudian sebelah kiri adalah guru kita, Guru Arifin, yang akan menyampaikan tausiah untuk kita dengan tema Hati yang Tenang, Ustadz Wafiuddin. Alhamdulillah, dan bersama tim pembangun, pembangun subuh dengan genderang yang pas, ya, suara yang mantap, keluarga besar Brimob Kelapa II. Alhamdulillah. Dan ikhwatal iman, kita bersyukur pada Allah. Menjelang subuh Allah buat kita pres. Dan memang inilah karakteristik seorang mukmin itu. Jangankan waktu fajar, tengah malam pun sudah segar. Karena kita melaksanakan sunnah. Rasulullah SAW menyegerakan tidur. Menyegerakan tidur. Ya. Sebelum kita sholat malam, kita sudah awal tidur berniat untuk bangun. Alhamdulillah. Ini karunia Allah. Sebelum tidur kita berwudu, berdoa, berzikir, dan berniat sholat malam. Jadi lebih awal kita sudah bangun. Alhamdulillah. Kiai Haji Abu Hanifah datang. Silakan Pak Kiai. Allahu Akbar. Silakan Kiai. Allahu Akbar. Ini juga banyak ustadz-ustadz yang hadir di tengah-tengah kita. Ini ngajinya banyak Ustadz Wafidin. Jadi guru habis ini ngajar. Sekarang belajar. Silakan Ustadz Wafidin menyampaikan hikmah hati yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Kita semua sama paham. Baik yang belajar agama maupun yang melakukan perenungan-perenungan filosofis, bahwa yang disebut manusia hakikatnya bukan semata-mata tubuh fisik biologis ini. Manusia hakikatnya adalah roh, jiwa. Bahkan ketika tubuh fisik belum terbentuk sebagai bashar, Allah sudah mencipta manusia sebagai makhluk ruhaniyah di alam lahut. Pusatnya ruh, intinya ruh adalah kolbu. Orang Sunda, orang Jawa menyebutnya manah. Berasal dari bahasa Sanskerta, Sanskrit manas. Bahasa Yunani menyebutnya juga menos. Bahasa Inggris menyebutnya mind. Jadi intinya ruh, pusatnya jiwa, kolbu. Manah, manas. Menos atau mind, yang ke bahasa Indonesia diterjemahkan hati nurani. Maaf, kalau hati, liver, adanya di kanan. Tugasnya menyaring racun dari darah, menyaring virus dari darah. Dan itu hati, bahasa Arabnya adalah kibdun. Kabid, kibdatun, mu'annasnya. Tapi kalau kolbun, kolbu, bukan di kanan, bukan liver. Kolbu itu secara fisik, secara lahiriah kolbu adalah jantung, tapi secara rohaniah kolbu itu adalah inti daripada ruh. Di dalam kolbu itu ada potensi-potensi kesadaran, kesadaran moral, asy-syu'ur, yas'urun, kemudian juga yazkurun, memori itu di kolbu, memori bukan di otak. Otak itu mukhun, ya. Ketika ruh tubuh basyariyah mati, ruh menghadap Allah, illa man atallah biqalbin salim. Membawa kolbu, hati nurani. Dan di dalam kolbu itu ada memori, ada ingatan. Kalau tubuh mati, otak meleleh, hancur. Kalau dikatakan memori adanya di otak, ya bubarlah itu. Seiring dengan hancurnya otak. Tidak. Memori, ingatan di kolbu. Az-zikr. Al-akal, kecerdasan intelektual bukan di mukhun. Lihat surat Al-Hajj ayat 46. Lahum qulubun ya'kiluna biha. Manusia memiliki kolbu-kolbu ya'kilun. Mengakal, berpikir analitik sintetik. Biha, ha, domir kepada kulub. Jadi mengakal potensi intelektual itu dengan kolbu. Yu'minun, iman, keyakinan, komitmen dan harapan itu di kolbu. Itu. Ya. Yazukun, zauk. Perasaan, rasa cinta kasih, termasuk juga benci, bisa tumbuh di kolbu. Yuridun, iradah. Apa itu iradah? Kemauan, willingness, ya. Keberhendakan, itu dalam kolbu. Bayangkan ketika kolbunya kotor, kolbunya melemah, atau kolbunya rusak. Maka orang akan bergelut dan bergulat dengan ketertekanan, stres, dengan keluhan-keluhan, dengan kebencian, marah dan dendam, dengan ketakutan, cemas. Hidup dalam situasi anxiety, cemas. Sehingga meskipun dia hidup di tengah keramaian, dia seperti alien. Dia seperti asing bahkan dengan dirinya sendiri. Dan saat itu hidup menjadi sangat tidak nyaman. Maka menjadi penting pengendalian kolbu. Bagaimana mengendalikan kolbu supaya dia bisa tenang dan tentram. Itu topik kita, kolbu yang tentram. Kalau ditanya apa kuncinya, jangan putuskan, jangan pisahkan kolbu itu dari sumber utamanya, yaitu Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan manusia melalui kolbunya. Kolbu kacau, hubungan manusia dengan Allah kacau, dan si manusia akan kacau juga. Demikian Ustaz Arifin sekadar pengantar supaya kita diskusi nanti. Allahu Akbar. Udah cium yang nyaman nih. Ini bau makanan yang nyaman sekali. Sudah terasa ciumannya. Terbuka wawasan kita. Allahu Akbar. Ternyata dalam hati itu, subhanallah, ada kesadaran, ada memori, ada rasa cinta kasih sayang, ada iman. Subhanallah, ada kemauan berbagai macam. Rahasia-rahasia Allah di hati itu. Kalau hati itu baik, semua baik. Kalau hati itu buruk, semuanya jadi buruk. Allahu Akbar. Kita akan lanjutkan setelah kita berzikir untuk hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berarti hati adalah inti utama dalam kehidupan ini. Bagaimana untuk mencapai ketenangan? Silakan abang tuh. Sudah sama kita fahami. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah akan tercapailah mutmainnah, ketentraman. Karena memang juga melalui kolbulah manusia itu terhubung dengan Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan, tidak menatap tubuh lahiriah, penampilan fisik. Walakinallah yanzuru ila qulubikum allati fis sudur. Tetapi yang terus-menerus ditatap oleh Allah adalah kolbu-kolbu kalian yang ada di dalam dada. Hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu. Dan kolbu akan mendapatkan ketentraman dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir berasal dari kata zakarah. Zakarah punya dua makna yang signifikan. Zakarah bisa bermakna menyebut-nyebut. Sebut-sebut nama zatnya. Allahu Allah, Allah. Sebut-sebut nama sifatnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Asmaul Husna. Sebut-sebut nama martabatnya. Khairul kalam ba'dal Quran arba'un wa hunna minal Quran. Sebaik-baik ucapan sesudah Quran ada empat, dan keempatnya juga dari Quran. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini nama-nama martabat yang menunjukkan kedudukan Allah. Yang subhan, yang alhamdulillah, yang la ilaha illallah, yang akbar. Yang keempat, sebut-sebut ayat-ayatnya. Menyebut ayat-ayat Allah itu juga zikir. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghila in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Yang Allah ajarkan itu bukan syair, tapi zikir. Maka baca ayat kursi diulang-ulang itu zikir. Sebut nama zat Allah, Allah, Allah. Sebut nama sifat Asmaul Husna. Sebut nama martabat yang empat. Sebut ayat-ayat. Itu semua zikir. Tapi zikir dalam makna menyebut-nyebut. Dan menyebut-nyebut itu menggunakan mulut. Sehingga sebutan itu menjadi nyata. Nyata terdengar suaranya. Nyata terlihat getar bibir mengucapkannya. Nah zikir yang ini disebut zikir jahri. Zikir jahar. Zikir nyata. Zikir dalam makna menyebut-nyebut dengan mulut, zikir jahar, zikir nyata. Tetapi ada zikir makna yang kedua, zakara artinya mengingat. Mengingat, mengenang, merasakan, setidak-tidaknya merasa-rasakan kehadiran Allah, menyadari keberadaan Allah. Dengan apa orang mengingat, mengenang? Dengan apa orang merasakan kehadiran Allah, menyadari keberadaan Allah? Dengan kalbunya, dengan hati nuraninya. Dan kalau kolbu yang sedang berzikir, dia tidak kelihatan dari luar. Maka zikir dengan kolbu ini disebut juga zikir sirri, sir, rahasia. Atau juga zikir khafi, tersamar. Bagi yang kadang-kadang selalu membutuhkan dalil gitu, wah ini lah, kalau enggak katanya zikir itu jadi bid'ah, gitu, jadi khurafat. Lihat saja surat Al-Mulk, surat 67 ayat 13. Wa asirru qawlakum. Sirkan, rahasiakan ucapanmu. Awijharu bih atau ijharu, jaharkan. Jadi zikir ada yang sirri, rahasia, ada yang jahri, nyata. Tapi bagi Allah tidak jadi masalah kedua-duanya. Innahu alimum bidzatis sudur. Karena bagi Allah yang terpenting yang di kalbu, yang di dada ini. Sebab bisa saja mulutnya zikir, tapi kalbunya tidak. Sebaliknya bisa saja terlihat bibirnya diam, bahkan matanya terpejam kelihatan menunduk, tapi kalbunya dalam zikir. Bisa saja terlihat mulutnya dalam negosiasi dagang, tawar-menawar bisnis, tapi sebenarnya kalbunya zikir. Jadi ada zikir jahr dengan mulut, ada zikir khafi atau sirri dengan kalbu. Dan sebenar-benar zikir, ketika zikir itu terhunjam masuk ke dalam kalbu. Karena itu, kalaupun kita sedang berzikir secara lisan, zikir jahar, jangan hanya melepas suara dari mulut. Suara dikeluarkan dari mulut, tapi zauk dan syuur daripada zikir itu diarahkan ke kalbu. Misal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak cukup dengan suara lepas keras keluar, maaf. La ilaha illallah. Buat apa zikir keras-keras keluar? Zikir mengingat. Yang perlu diingatkan bukan orang lain. Yang perlu diingatkan diri sendiri. Karena itu betapapun zikir dengan mulut, arahkan ke sini. Illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Arahkan. Jangan asal disuarakan. La ilaha illallah, la ilaha. Itu bukan zikir, itu ngegerendeng. Nah, itu menggerutu. Ya, kalau zikir itu arahkan ke sini. Nah, demikian kira-kira ya. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Terima kasih. Dari tadi enggak pernah mau temunya dengerin aja, makanya dibiarin supaya beliau panjang terus bicara. Allahu Akbar. Semakin terarah zikir kita melalui murabbi zikir kita, Ustaz Wafiuddin. Beginilah cara Allah terus membimbing kita. Memperbaiki zikir kita, memperbaiki ibadah kita, semangat kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ana ma'abdi dakaroni wa ta'arokat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Perpaduan antara hati dan lisan. Inilah zikir. Tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan. Memang zikir lisan lebih afdal daripada tidak berzikir. Zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Tapi zikir hati disertai lisan lebih baik, lebih afdal daripada hati saja. Ada yang tersembunyi, ada yang nyata. Yang terang-terangan punya titik lemah, bisa ria. Yang sembunyi-sembunyi juga bisa ujub. Perpaduan itulah yang membuat orang beriman selalu berzikir kepada Allah. Sehingga selama ia hidup, selama itu ia berzikir. Dan kita tahu, orang beriman itu sedang berzikir. Hina yu'jab yakul Allah. Kalau kita kejutkan dia, refleks dia akan menyebut nama Allah. Ibu lagi masak, tiba-tiba minyak kena ibu. Refleks, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Atau kita lagi jalan, tiba-tiba kucing menyeberang. Kita takbir, Allahu Akbar. Refleks tanpa disengaja. Nah, ini buah dari mujahadah. Ia selalu berzikir kepada Allah. Sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Allahu Akbar. Nah, beliau juga seorang kiai. Tapi juga beliau berdakwah. Dan pondok pesantren dibiayai dari usaha beliau dalam berdakwah. Pesantren jadi majanan. Gratis. Ya karena pengusaha. Allahu Akbar. Kita boleh tahu ayahanda Kiai Haji Sudirman. Apa yang ayah cita-citakan melalui pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'akibatul muttaqin wal'udhana illa al-zalimin. Majlis zikir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali saya, nama Haji Muhammad Sudirman dari Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yaitu menyikapi apa yang disampaikan oleh beliau tentang zikir. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur, fi buyutin azinallah anturfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihulah fiha bil ghudwi wal asal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fi buyutin azinallah, ada rumah Allah, ada masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang kita paling hargai, yang harus dihargai. Anturfa'a, yaitu masjid yang terangkat. Wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihulah. Di dalam masjid itu selalu berzikir untuk mencapai ketenangan, untuk mencapai persaudaraan, tidak akan mengalami satu perbedaan siapapun. Yusabbihulah, selalu berzikir kepada Tuhannya. Fiha bil ghudwi wal asal, pagi dan petang selalu bersama dengan Tuhannya. Itulah sebagai ikatan persaudaraan kita di dalam zikir. Kembali kepada zikir. Sebelum 9 bulan 90 hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Dari satu hari satu malam berpindah dari ayah kita ke ibu. 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, 40 hari. Di sana ada disebut Allah Allah zikir tubuh, huwa huwa zikir hati, ah ah zikir nyawa, huwa zikir rahasia. La ilaha illallah ketika lahir, dilahirkan ke dunia. Jadi dilahirkan ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan kita akan berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sanggup. Yang pertama, Allah, alif, Allahu an khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan apa di antaranya. Oleh karena itu mohon maaf para majelis zikir dan para pemirsa TV dan MC. Bahwasanya kita berusaha di dalam kehidupan ini. Ambil yang pertama sebagai nyawa kepada diri manusia yang selalu dilontarkan setiap hari. Allah. Maka dia kembali hu Allah. Allahu an khalaqas samawati wal ard. Semua apa yang ada di dunia itu adalah milik Allah, kita pemelihara. Pemelihara. Kenapa takut umat Islam? Kalau ada rezeki, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini ketinggalan kita umat Islam. Islam kaya, Islam berkuasa dan sebagainya, terus-terus dan sebagainya. Inna dina innallahil Islam. Tetapi mari kita semua mengkoreksi diri kita Islam. Apa pemberian Allah kepada kita? Pangkat, jabatan, harta, Hati-hati, kita pemelihara. Tentu bahwa kita Allahu anhalakas. Gunakan apa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terima kasih. Allahu Akbar. Kita memang dilahirkan untuk berzikir. Dari alam arwah, alam rahim. Memang untuk berzikir. Maka tak kala diberi karunia oleh Allah. Bukan hanya jasad ini, maka semua keluarga, harta, jabatan, popularitas, ilmu dalam rangka berzikir kepada Allah Jalla Jalala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menjelang salat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini senangnya. Sempurnalah kajian kita, ilmu langsung amal. Ilmu langsung amal. Ngaji di Masjid Anida MNC TV ini, ngaji kita salat subuh di sini. Allahu akbar walillahilham. Alangkah bahagianya kalau setiap masjid itu ada TV-nya ya, ayah jam 4. Mereka sudah di masjid. Begitu salat sama-sama kita. Salat di sana salat, di sini salat. Sangata salat. Waktunya beda ya ayah. Ya Allahu akbar. Ini yang kasihan nih yang Jabotabek Jawa. Ngelihatnya persis azan. Ada yang ustaz kalau bisa maju lagi lah jam 5 gitu ya. Allahu akbar nih. Mudah-mudahan direksi MNC TV dengerin kita nih. Allah, oh tuh pada amin semua. Insyaallah Ahad besok kembali kita zikir, tausiah zikir mulai jam 7 sampai jam 9 di Masjid Mu'ammar Gaddafi Sentul. Dan nanti malam di masjid, yang punya masjid langsung senyum nih, Masjid An-Nur Permata Timur Kalimalang, nanti maghrib isya saja ya. Juga kalau bisa mengikuti jadwal berikutnya lewat Facebook Ustadz Arifin Ilham ya. Kemudian Ahad depan kita zikir tanggal 13 Rajab atau 3 Juni. Ya, 3 Juni, 13 Rajab bulan depan. Jadi saudara-saudara seluruh Indonesia yang ini harus diberitahu jauh-jauh ayah. Karena yang jamaah kita datang kan dari Aceh, Medan, Palembang, Batam datang. Ini beliau dari Sangatta sengaja datang untuk berzikir besok. Ya, dari Singapura jamaah. Jangan lupa dari Citayam juga. Allahu Akbar. Semua datang karena sadar hidup ini sebentar. Kita harus selalu ingat Allah, ingat akhirat. Agar kita punya energi untuk beribadah, beramal saleh, berakhlak. Di tengah glamor godaan dunia yang luar biasa ini. Allahu Akbar. Silakan lanjutkan Abang Kufillah. Afdhul Zikri. La ilaha illallah. Seafdol-afdol zikir adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berpesan, jadidu imanakum. Perbaharuilah selalu imanmu. Lakukan terus-menerus tajdid. Penguatan, pembaruan. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbarui iman? Iman itu di dalam kalbu. Bukan kalbu fisik, jantung, tapi kalbu yang ruhani, kalbu yang spiritual. Begitu halusnya iman, bagaimana melakukan servis, maintenance, perbaikan terhadap iman itu yang ada di dalam kalbu? Nabi katakan, "Aktsiru min qaul." Perbanyaklah ucapan. La ilaha illallah. Iya. Perbanyak ucapan, la ilaha illallah. Ucapan itu kan dengan mulut. Iman itu kan di dalam kolbu. Apa hubungannya suara mulut? Qaul dengan kolbu ada hubungannya. Mulut mengucapkan, tetapi apa yang diucapkan itu, zauknya, syuurnya diarahkan ke kolbu. Jadi, ucapkan silakan. la ilaha illallah, tapi saat yang bersamaan rasanya arahkan ke kalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Barusan disebut tembak, banyak orang brimob nih, tembak-tembak. Saya dari tadi kaget, dar-der-dor biasanya brimob, dar-der-dor tembakan. Kali ini dar-der-dor pakai rebana, pakai marawis. Itu. Kenapa perlu ditembakkan, kata Ustaz Arifin itu. Innal quluba latasda'u kama tasda'u bil hadid. Kalbu itu kadang berkarat, sebagaimana berkaratnya besi. Karat-karat-karat-karat yang menebal menyebabkan summa qasat qulubuhum. Kalbu jadi mengeras. Nah, yang sudah mengeras ini sulit dihancurkan kecuali dengan hentakan, pukulan, tembakan, dorban syadidan. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang harus ditekankan. Enggak cukup dengan la ilaha illallah. Enggak cukup. Ya, itu memang harus illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun subhanallah, tembakkan juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak cukup selesai salat Nabi salam subhanallah 33 selesai. Alhamdulillah 33. Kurang ya. Tembakkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini nih yang telanjur berkarat itu suka mengeras dia, perlu dihantam kuat. Itu hantaman utamanya memang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau sudah dihidupkan dengan itu, nanti yang lain-lain itu lebih mudah masuknya. Buat yang tua-tua, yang senior begitu ya, saya kasih ilustrasi mobil zaman dulu untuk dihidupkan mesinnya itu bagaimana? Di engkol, di slenger, kata orang. Ya, pakai dari depan itu masukkan ke lubang di pulinya itu. Ya. Engkol. Sudah dikeraskan begitu, nanti mesinnya hidup. Kalau mesin di dalam sudah hidup, engkol, slengernya boleh dilepas. Begitu juga kolbu, kalau dia belum hidup, hantam dulu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Nanti dia hidup. Begitu dia hidup, mulut ini mau diam, mau ngajar, mau ceramah, mau dagang, mau ngunyah makanan, di sini hidup terus. Kalaupun tiba-tiba di sini terasa melemah, gampang hidupkan lagi. Illallah, hidup lagi. Begitu ya. Nanti belajar. Sekarang azan dulu. Ini bukan mobil tua, ini mobil modern rumah. Tinggal tes hidup. Jadi ketika diajarkan oleh beliau langsung hidup ini, Bang. Karena mesinnya sudah mesin modern. Alhamdulillah, kita simak azan bersama Mukhtar, saudara kita dari Brimob. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة الصلاة خير من النار As-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahagia sekali Allah perkenankan kita menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid, dilalui dengan zikir, tausiah, silaturahim. Allahu akbar walillahil hamd. Kita mohon pada Allah kenikmatan seperti ini, selalu berjamaah di masjid dimulai di waktu subuh, Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Allahu akbar walillahil hamd. Senang Ayahanda Sudirman ini juga banyak pengusaha, ya, juga guru-guru. Ini menikmati sekali amalan subuh berjamaah di masjid. Tadi Nanda sampaikan ke Abang Ustadz Wafiuddin. Jadi zikir itu membangkitkan energi. Energi ibadah, energi amal saleh, energi kemuliaan akhlak. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir tadi beliau mengibaratkan mobil tua yang Arifin gak mengalami itu, cuma melihat dulu waktu-waktu kecil, sempat melihat tuh. Ya. Ini kalau ini kayaknya model mobil udah modern semuanya. Tinggal tet, hidup. Ya, tet, hidup. Karena ini jamaah yang istilah Pak Bakti sudah pemain semua ini. Qiyamul lailnya terjaga. Ya. Wah, langsung senang tuh semuanya. Makanya diajak ngaji jam 4 pun ayo aja. Ya, mungkin MMC naik lagi jam 3 malam juga siap aja lah. Allahu Akbar. Walillahilah. Karena memang senang. Dunia ini tidak lama kok. Tempat kita bercapek-capek, berlalalalah. Memang ini tempatnya. Istirahatnya nanti di kuburan. Allahu Akbar. Al-mautu rahatul lil mu'minin. Mati itu istirahatnya orang beriman. Senang sekali. Dan nanti selesai ini kita ngaji lagi bersama guru kita. Kiai Haji Abu Hanifah. Beliau senior Arifin. Arifin kecil udah melihat beliau dakwah. Subhanallah. Nah sekarang bersama. Dan kita belajar lagi bersama beliau. Dan jangan lupa Ahad besok zikir. Tausiah zikir. Mulai jam 7 sampai jam 9. Mengingatkan jamaah yang terdekat Jabodetabek. Jangan datang jam 7. Selalu diingatkan. Datang jam 7 bisa sampai jam 9 udah masuk ke dalam terlambat. Karena 2-3 kilo jamahnya macet itu luar biasa. Ini menunjukkan Allahu Akbar, banyak hamba yang senang berzikir. Walaupun zikirnya masih baru di lisan. Makanya kita guru perlu guru penembak jitu. Ustadz Wafiuddin, tembak hati kita. Tembak hati kita dengan lafadz zikir itu. Allah jala-jala sehingga hati begitu hidup. Tadi ada kata yang main, apapun yang kita lakoni, selalu ingat Allah. Kita berbisnis, ingat Allah, bisnisnya jadi baik. Karena itu dalam Quran, semua aktivitas tidak dipisahkan dengan zikir. Waftaghu min fadlillah, wadzkurullah kathira la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah, cari rezeki. Cari jabatan, kalau perlu. Cari popularitas, cari kemenangan untuk jadi bupati, presiden, tapi jangan lupa ingat Allah. Enggak ada sogokan kalau begitu ya, Pak. Enggak ada sogok-menyogok sudah. Itu yang beliau keluhkan sebagai pengusaha. Allahu Akbar walillahi. Bahkan jihad perang juga enggak dipisahkan dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, bila kalian menjumpai musuh kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah berzikir kepada Allah. Niscaya kalian akan menang. Karena itu Bung Tomo, pahlawan di antara pahlawan negeri tercinta ini. Aku tidak tahu, kata beliau, bagaimana membangkitkan semangat jihad perang di negeri ini tanpa takdir Allahu Akbar. Karena itu negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Allahu Akbar. Karena itu teruslah berzikir. Dan zikir ibadah yang unik. Di mana, kapan, bagaimanapun. Sholat ada waktunya, zakat ada nisabnya, saum Ramadan. Di bulan Ramadan. Haji ada waktunya. Tapi zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, di mana, kapan, bagaimanapun. Ada ibadah seumur hidup, haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, ada ibadah bulanan saum sunnah di setiap pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15, ada ibadah pekanan salat Jumat, ada ibadah harian salat 5 waktu, ada ibadah setiap detik. Kalau bahasa beliau, setiap helaan nafas fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Sampai akhir hayat kita. Allah. Terima kasih abangku tercinta Ustadz Wafiuddin. Dan selamat jalan, beliau langsung berangkat menuju medan dakwah ke Batam. Allahu Akbar. Terima kasih ayanda Kiai Haji Muhammad Sudirman Caha. Beliau jauh-jauh dari Sangatta hadir untuk zikir. Kemudian terima kasih Guru Arifin Kiai Haji Abu Hanifah yang akan menyampaikan dakwah setelah ini untuk kita. Terima kasih semua keluarga besar Brimob. Kita akan lanjutkan dengan hadrah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuh. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya badaratin, ya badaratin. من هذا كل كمال ماذا يعم ماذا يعم بيرو أن أولاك مقالي يا بدرات يا بدرات من هذا كل كمال ماذا يعم ماذا يعم بيرو أن أولاك أنت الذي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما هوت فما هوت بالأنوار يا بدرات من هذا كل كمال ماذا يعب ماذا يعب بروان لك مقالي يا بدرات من هذا كل كمال ماذا يعب